yang banyak gaya. Hobi dan manggaya, manangnya digaya. Basegeng galang cincin ame gincu badak bareng kini habitande kokak manggaya nenai dasar tiuk hari mangga ko odangan maras sesaki hati dasar kau panggayang bias selanaan hobinyo manggayang suko dan selanggan cobolah bakacong usah heboh jua ijan banyak gaya. Udah bingi mana manangnya digaya. Asip tabaan bila hei manang digaya. Bila dengai sama minta udah jan memakan biar banyak laga padu dapat mangga. Jiko pamangga harato den manga ko ada kini nan maraso tenggen udah banyak laga tandonyo den kaca hobinyo mamangga harato den banyak ruo dalam beto nan panjang den suko oh tanya sakambu manga kau nan ribu padahal anak abah di sini saku nyoba lipe oto di bau nyoba kile saku mana yu cewek tapi sayang sakete sadunya punya gae udah banyak laga tandonyo dan kaca hobinya mamangga harto dan banyak ruo dalam moto nan panjang dan suko otanya sakambu mana kau nan ribu seorang cak namun yang ditanyo bantu orang Meksiko. Padahal anak abah, dasar kau panggayang. Biasalah baan, hobinya manggayang. Suko dan selagang, cubolah bakaco. Usah heboh juo, ijang banyak gaya. Udah bingi mana, manangnya digayang. Tasip tabaan, segeng galang cincin ame gincu badak bareng kini habitan deng. Kok kamang gaya denai dasar tiu hari mengaku undangan merasuk sakit hati. Dasar kau panggayang, biasalah baan, hobinya manggayang. Suko dan selanggang, cubolah bakaco. Usah heboh juo, ijan banyak gaya. Udah bingi mana, manang nyo digayang. Asip tabaan, biarlah. Hei manang digayang.